hatimu bertumpu dengan harapan dan kedambaan. Seindah gerakan bibirmu yang manis waktu kau katakan cinta. Lalu ku rasakan goncangan di dalam kalbuku.